kau mentari, tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya. Ikhlas.